Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahmatu ta'ala al-hadithus samin wal mi'atain. Al-hadith as-samin wal mi'atain. Hadis yang ke-208. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahu al-Khamsah illa at-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, tidak terjadi hari kiamat sampai datang suatu keadaan di mana manusia berbangga-banggaan dengan masjid-masjid yang indah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Lima kecuali At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-hadis sahih. Shahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban was-Suyuti. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan As-Suyuti. Yatabaha ay yatafakhuruna bil bina'il muzakhrafi. Yatafakhuruna bil bina'il muzakhrafi. Bil bina'il muzakhrafi. Makna yatabaha adalah berbangga-banggaan dengan bangunan-bangunan yang indah dan megah. Naam. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula. Min asratis sa'ah. At-tabahi fil masajid. Imma bil qawli aw bil fi'li. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat telah dekat ialah adanya keadaan di mana manusia berbangga-bangga dengan apa ini? Bangunan masjid yang indah. Baik secara ucapan atau secara perbuatan. Secara ucapan dia mengatakan masjidi ahsan min masjidika. Masjidku lebih bagus daripada masjidmu. Itu diucapkan dalam keadaan membanggakannya. Hmm. mendekati hari kiamat nanti akan banyak ucapan-ucapan semacam ini. Juga dengan perbuatan, yakni banyaknya panitia-panitia pembangunan masjid untuk membangun masjid-masjid yang megah dan indah. Hanya semata-mata keindahan masjidnya tidak dimakmurkan dengan ibadah-ibadah dan kegiatan yang syar'i di dalamnya. Sampai pada tingkat bangun masjid tidak ada jamaahnya, semata-mata ingin punya masjid yang indah, yang megah, hanya untuk sebagai tempat istirahatnya. Nah, bangga-banggaan, hanya simbol-simbol saja. Nah, al-faidatu asaniyah, at-tabahi bil masajid huwa at-tafakhur bi husni bina'iha wa zuhrafatiha. At-tabahi bil masajid huwa at-tafakhur bi husni bina'iha wa zuhrafatiha. Yang dimaksud dengan berbangga-bangga dengan masjid ialah membanggakan bagusnya bangunan masjid dan bagusnya ornamen-ornamennya. Masjid saya menghabiskan dana 1 triliun. Membanggakan bangunannya tak besar di Jawa Timur. Nah, ornamennya mewah berlapis emas. Jadi yang dibanggakan itu ialah mahalnya biaya bangunan itu dan mewahnya ornamen-ornamen bangunan tersebut. Itu yang dimaksud dengan at-tabahi bil masajid. Al-faidah itu as-sadisah karahatu bina'il masajid al-muzahrafah, dimakruhnya membangun masjid yang diberi ukiran-ukiran atau ornamen yang indah. Karena dimasukkan dalam salah satu tanda dekatnya hari kiamat, dan kebanyakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah perkara-perkara yang tercela, yang jelek. Jika bangun masjid dengan ornamen-ornamen yang indah dan mahal, itu makruh. Bagaimana kalau membanggakannya? Al-fa'idah itu al-rabi'ah tahrimu at-tabahi bil masajid. Tahrimu at-tabahi bil masajid. Di haramnya berbangga-bangga dengan indahnya bangunan masjid, membanggakannya itu haram. Karena yang pertama ada unsur ridho, yang kedua ada unsur apa ini, mengajak orang lain untuk apa ini, ikut melakukannya. Dan yang ketiga ada unsur sombong dan meremehkan orang lain yang mungkin masjidnya lebih jelek. Masjid kok kayak gudang. Betul ya. Nah, ada unsur sombong, itu meremehkan masjid lain, itu namanya apa ini? Bentuk kesombongan, sehingga haram. Al-fa'idah itu al-khamisah isbatu qiyamis sa'ah. Dalam hadis ini menetapkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Karena kalau kita meyakini tanda-tandanya, maka secara otomatis meyakini apa ini? Peristiwa yang memiliki tanda-tanda itu. Dan ini hukumnya wajib untuk diimani. Barakallahu'alaikum. Baik. قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه تعالى الحديث التاسع والمئتين حديث ke-209 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت bitasyidil masajid. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, aku tidak diperintah untuk menghias-hias masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, sahahahu Ibnu Hibban wa rijaluhu rijalu sahih. Naam. Bitasyidil masajid. At-tasyid huwa raf'ul bina'i wa tazyinuhu. Bitasyidil masajid, at-tasyid itu artinya ialah membangun masjid yang megah, tinggi, dan menghias-hiasinya. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Tahrim. Az-zuhrufah fil masajid. Haramnya menghias-hiasi masjid dengan ornamen-ornamen yang indah. Al-faidatu tsaniyah. Zuhrufatul masajid laisat minas sunnah bal minal bidah. Menghias-hiasi masjid tidak termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk bid'ah. Jadi tidak termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi termasuk bid'ah. Baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana yang terjadi pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang banyak ornamen-ornamennya? Naam, dan diperindah. Barakallahu fikum. Faedah. Qala Ibnu Battal rahimahullah, wa hadha yadullu ala anna sunnah fi bunyanil masajid al-qasdu wa tarqul ghuluwi fi tahsiniha. Wahada yadullu ala anna sunnah fi bunyanil masajidi al-qasdu wa tarqul ghuluwi fi tahsiniha. Faqad kana Umar ma'a kasratil futuhat fi ayyamihi, wa kasratil mali indahu, lam yughayyir al-masjida amma kana alayhi. Lam yughayyir al-masjida amma kana alayhi. Wa innama ihtaja ila tajdidihi. Wa innama ihtaja ila tajdidihi. Lianna jaridan nahli qad, lianna jaridan nahli kana qad nakhara fi ayyamihi, summa kana Utsman fil mal fi zamanihi akthar. Summa kana Utsman fil mali fi zamanihi akthar. Fahassanahu bima la yaqtabi az-zuhrufata. Fahassanahu bima la yaqtabi az-zuhrufata. Wa ma'a dhalika angkara ba'du sahabati alaih. Wa ma'a dhalika angkara ba'du sahabati alaih. Wa awwalu man zahrafal masajida. Wa awwalu man zahrafal masajida. Al-Walid ibnu Abdul Malik. Al-Walid ibnu Abdul Malik. Wadhalika fi akhiri asri sahabah. Wasakata kathirun min ahli ilmi an inkari dhalika khawfan min al-fitnah. Wasakata kathirun min ahli ilmi an inkari dhalika khawfan min al-fitnah. Naam. Berkata Ibnu Battal rahimah ta'ala bahwa hadis ini menunjukkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masjid adalah sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam memperbagusnya. Sungguh pada waktu pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau banyak menaklukkan negeri-negeri. Harta negara saat itu banyak. Tapi Umar tidak merubah Masjid Nabawi. Dibiarkan seperti semula. Umar hanya merenovasinya. Dikarenakan pelepah kurmanya sudah banyak yang rapuh pada waktu pemerintahan Umar. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, kas negara semakin banyak. Maka Utsman memutuskan untuk memperbagus Masjid Nabawi, tapi tidak sampai pada tingkat menghias-hiasinya dengan hiasan yang berlebihan. Walaupun demikian, banyak sahabat yang mengingkari keputusan Utsman itu. Dan orang yang pertama kali membangun masjid dengan ornamen-ornamen yang indah adalah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Jadi Masjid Nabawi dibikin seperti itu. Itu terjadi di akhir masa sahabat. Banyak ulama yang saat itu diam, tidak mengingkarinya. Bukan karena meridhoinya, tapi karena khawatir terjadi fitnah yang lebih besar. Kaum muslimin dikhawatirkan salah paham dalam menyikapi protes dari para ulama, seolah-olah ulama tidak setuju dengan perbaikan masjid. Atau dikhawatirkan menjurus kepada khuruj al-sultan, memberontak pada penguasa. Karena yang merenovasi besar-besaran Masjid Nabawi adalah pemerintah. Sehingga mereka diam untuk menghindari apa ini? Fitnah. Barakallahu. Jadi hukum asalnya itu termasuk dalam bab ini. Walaupun terjadi pada Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Barakallahu. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang berkata, kenapa kamu larang masjid kami? Kami bangun dengan bangunan yang tinggi. Kami hiasi dengan ornamen-ornamen yang bagus. Kami mencontoh Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jawabannya, masjid kami biasa. Tidak ada hiasan yang tinggi. Tidak ada ornamen yang indah. Kami juga mencontoh Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masjid Nabawi di zaman Nabi. Masjidil Haram di zaman Nabi. Kalian Masjid Nabawi dan Masjidil Haram jauh dari masa kenabian. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengaku niru-niru Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kita sampaikan, kita juga meniru Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang orisinil. Nah, sesuai dengan hidayah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan dikira kalau kita bangun masjid dengan masjid yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam masalah ornamen-ornamennya, kemudian kita tidak mencontoh Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Jawabannya salah besar. Kita mencontoh Masjid Nabawi pada aslinya. Masjidil Haram yang orinya. Adapun setelah itu sudah tidak ori lagi. Banyak aksesoris-aksesoris tambahan yang diingkari oleh para sahabat dan para ulama di zaman itu. Ila yaumina hadza. Kalau ada yang bertanya, kenapa para ulama hayatul kibar ulama di Saudi tidak mengingkarinya? Barakallahu'alaikum. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan para ulama di zaman siapa ini? Al-Walid ibnu Abdul Malik. Khaufan nal fitnah. Karena khawatir apa ini? Terjadi fitnah. Karena yang melakukannya ialah pemerintah. Nah, dan disaksikan oleh kaum muslimin di penjuru bumi. Yang paham dan yang tidak paham. Yang tidak paham lebih banyak daripada yang paham. Sehingga kalau sampai diprotes, diingkari, nanti akan terjadi fitnah yang besar. Seolah-olah terjadi clash antara para ulama dan umaroknya. Kemudian, barakallahu'alaikum, terjadi kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin. Mayoritas yang tidak paham bahwa para ulama mereka benci dengan masjid. Padahal yang diingkari ialah apa ini? Tindakan berlebih-lebihan dalam meninggikan masjid dan menghias-hiasi masjid. Bukan pada membangun masjidnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.